penamaan zakatul fitr atau shadaqatul fitr itu adalah penamaan kepada sebabnya. Sebabnya adalah karena berbuka dari bulan Ramadan. Masalah kedua yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala diantaranya adalah hikmah diwajibnya zakatul fitr. Hikmah zakatul fitr mansus, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan zakatul fitr adalah tuhratun lissaim minal lagwi warrafath, sebagai bentuk pensucian bagi orang berpuasa dari perbuatan dia berbuat lagu warrafath, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tu'mah lil masakin. Jadi hikmahnya adalah pensuci orang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, dari berbuat lahu warahmat. Masalah yang ketiga, atas siapa wajib zakatul fitr? Zakatul fitr wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta satu sa' untuk dia dan keluarganya, yang wajib dia nafkahi di hari Id dan malam Id. Seorang muslim kalau dia memiliki beras di kita misalnya, atau uang, dan ternyata beras yang tersisa atau uang tersisa itu cukup untuk satu sa' untuk membeli 3 kilogram beras, atau sisa berasnya lebih dari 3 kilogram beras, dia ada 10 kilo tapi kebutuhan untuk dia dan istrinya misalnya 2 kilo. Masih ada 4 kilo, 8 kilo. Iya, maka wajib atas dia untuk zakat. Muslim dan punya kelebihan harta, entah itu beras atau berupa uang, yang beras tersebut, uang tersebut adalah lebih dari nafkah dia sehari-hari untuk malam Id dan hari Id. Untuk malam Id dan hari Id. Sekarang misalnya ini, ya, nafkah dia malam takbiran dengan besok kira-kira berapa? Kalau punya harta lebih dari itu, maka dia harus membayar zakatul fitr. Bagaimana kalau seandainya yang tersisa cuma ada setengahnya, cuma ada 5 liter, tidak ada uang? Iya, padahal untuk sehari semalam paling ya kurang lebih butuh 3 liter. Berarti untuk dia dan keluarganya 3 liter semalam takbiran dan hari Id, cuma sisa 2 liter ya, kurang lebih setengah kilo, setengah. Bagaimana? Kata Sulaiman rahimahullah ta'ala, iya, keluarkan seadanya. Karena Allah SWT berfirman, fattakullaha mas tata'atum. Yang ada sisa kurang lebih, kurang dari satu sa', sisa harta, iya, beras atau uang yang ada tidak cukup untuk beli 3 kilo, belikan seadanya. Iya, fattakullaha mas tata'atum. Ini masalah yang ketiga, siapa yang wajib? Sekali lagi saya ulangi, muslim. Iya. Dan memiliki harta lebih untuk kebutuhan dia yang primer, dan orang-orang yang hidup dan menikahi anak istrinya, kalau sudah berkeluarga, kalau punya lebih, ya maka dia wajib zakat. Kalau lebihnya kurang dari nisab satu sa', tetap keluarkan, karena fattaqullaha masafatum. Ini yang ketiga. Berikut yang keempat yang tadi boleh sebutkan rahimahullahu ta'ala, sehingga kata beliau rahimahullah, kesimpulannya zakatul fitr tidaklah wajib kecuali terwujud dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat Islam, syarat yang kedua adalah al-ghina, dia memiliki kecukupan. Dan kecukupan yang dimaksud adalah ya, ada uang lebih, ada beras lebih setelah disisihkan untuk nafkah dia dan keluarganya sehari semalam, malam Id dan hari Id. Ada uang 100 ribu, ya, padahal kebutuhan dia dan keluarganya untuk malam Id dengan hari Id 70 ribu, sisa 30 ribu, ya, bisa beli beras, berikan seadanya, bayar zakat. Fattakullah masatatum, itu maksud beliau rahimahullahu ta'ala. Masalah yang keempat, apakah hutang seseorang itu menghalanginya dari kewajiban zakatul fitr? Iya, memang di rumah ada uang 1 juta. Tapi kalau di total utang dia kepada orang lain dari 2 juta, berarti udah enggak ada uang. Jangankan untuk sehari semalam, untuk bayar utang juga tidak ada. Apakah hutang dia itu menggugurkan, iya, kewajiban zakatul fitr? Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, la yamna', saya ulangi setelah beliau menyebutkan tiga pendapat, kata beliau, al-aqrab minhu al-awwal, qalu awwal, yang pendapat yang terdekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Yaitu kata beliau rahimahullah, annahu la yamna'uha ad-dain mutlaqan sawa'un tuliba bihi aw lam yutalab bihi. Kata beliau, hutang yang dia tanggung itu tidak menghalangi zakat, apakah sudah ditagih atau belum ditagih. Iya, hutang yang dia tanggung, yang dia punya, itu tidak menghalanginya untuk membayar zakat. Iya, zakatul fitr itu terkait dengan badan, tidak terkait dengan harta. Masing-masing muslim wajib zakatul fitr. Ini masalah yang keempat. Iya. Jadi artinya ketika kita punya uang di rumah, jangan uang yang di rumah ini dikurangi dengan utang kita. Memang di rumah ada uang sekian, tapi kan utang saya sekian. Tidak. Selama ada beras, ada harta yang lebih untuk hari Id dan malam takbiran, maka belikan, berikan sebagai zakatul fitr. Hutang tidak menghalangi kewajiban zakatul fitr. Berikutnya, di antara yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah, apakah masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, atau hanya kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk membayarkan zakatul fitr atas semua orang yang ditanggungnya, di bawah tanggung jawabnya? Ada dua pendapat para ulama yang dikuatkan oleh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, as-sahih anna zakatul fitr wajibatun alal insan binafsihi, fatajibu 'ala zawzah binafsiha wa 'ala al-ab binafsihi wal ibnati binafsiha wa hakadha. Yang sahih kata beliau rahimahullah, zakatul fitr itu adalah kewajiban individu masing-masing. Sehingga istri punya kewajiban bayar zakat sendiri. Ayah, suami punya kewajiban sendiri. Anak perempuan juga dia kalau punya uang tadi lebih wajib sendiri. Anak laki-laki juga demikian. Wala tajibu 'ala shahsi amman yamunuhu min zawjatin wa aqarib. Tidak wajib atas seorang ayah, tidak wajib atas kepala keluarga untuk menafkahi orang-orang yang tempat tanggung jawabnya. Iya. Kata beliau, saya bawakan satu hadis, wal asl, hukum asalnya fil fard annahu yajibu ala kulli wahidin bi ainihi dun ghairihi. Hukum asalnya perkara yang fardu termasuk zakat itu kewajiban atas masing-masing individu ya sendiri. Ya, sekali lagi hukum asalnya masing-masing wajib bayar sendiri. Namun kata beliau rahimahullahu taala, lakin al-aulad as-sighar alladhina la mala lahum qad yaqulu bi wujubi ala abaihim. Tapi anak-anak yang kecil yang belum punya harta, iya kita katakan, mungkin kita katakan wajib atas ayah-ayah mereka untuk membayarkannya. Lianna hadha huwal ma'ruf, kan yang ma'ruf al-sahabah radiyallahu anhum. Berikutnya, ketika seorang ayah tidak bisa membayarkan zakat untuk keluarganya, misal dia berpendapat hukum asalnya dia itu tanggung jawab semua, namun ternyata tadi sisa kebutuhan sehari semalam itu cuma cukup untuk dia. Dari 5 orang di rumah, dia dengan istrinya dan 3 orang anaknya, itu hanya bisa untuk 1 orang bayar zakat. Ya, dihitung-hitung kebutuhan di sehari semalam itu paling hanya bisa beli 1 sa', hanya bisa 3 kilo. Ya, bagaimana? Jawabannya adalah ibda bidapsik. Iya, yang pertama adalah bayarkan zakat untuk dirimu sendiri. Nah, hukum asalnya tadi dia yang wajib. Iya, istrinya tidak ada uang, anak-anaknya tidak ada uang. Iya, dia ada di rumah beras, tapi paling sisa untuk 3 kilo. Tetap bayar zakat untuk Anda sebagai kepala rumah tangga dulu, bayar zakat untuk fitr. Kalau yang lain, kalau memang tidak ada maka gugur kewajibannya. Nah, berikutnya, kalau ternyata ada yang membayarkan, yang dikuatkan oleh beliau tadi, masing-masing itu berkewajiban membayar sendiri. Kalau ada yang membayarkan, ya anak dibayarkan ayahnya, istri dibayarkan suaminya, atau kita dibayarkan saudara kita zakat fitrnya. Berkata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, وَمَا الْقَلْ رَاجِحْ وَلَا شَيَعْ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّأَنْهُمْ أُثِيبْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ أَنْهُمْ فَلَا شَيَعْ عَلَيْهِ. Iya, kalau seorang ayah membayarkan iya orang di bawah tanggungannya, istrinya, anak-anaknya, atau saudara membayarkan atau saudaranya, maka tidak mengapa dan dia selalu dapat pahala utiba. Wa ilam yu'addi, kalau tidak menunaikan Kalau menurut pendapat beliau rahimahullah, karena masing-masing pendapat tanggung jawab sendiri, maka fala syai'a alaihi. Ya, tidak berdosa dia kalau tidak membayarkan. Tapi tentunya sebisa mungkin kita membayarkan zakat anak kita dan istri kita. Kemudian di antara yang penting juga, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kapan wajib zakatul fitr. Waktu wujub, waktu wajib zakatul fitr itu adalah grup sams lailatul qadar. Afan lailatul fitr. Ketika terbenam matahari di malam takbiran. Sekarang misalnya tanggal 30, ya, terhitung wajib zakatul fitr di maghrib, maghrib nanti. Diwajibkan seorang hamba ketika terbenam matahari di malam ini untuk zakatul fitr. Bagaimana tahu itu malam itu fitr? Tentunya kalau sekarang dengan itmam 30 hari. Atau dengan terlihat hilal Ramadhan. Apa maksudnya wajib zakatul fitr itu ketika terbenam matahari hari terakhir Ramadhan, malam takbiran? Karena kata beliau, dari sini akan ada hukum yang penting. Misal kata beliau, seorang masuk Islam ba'dal maghrib. Seorang masuk Islam ba'dal maghrib. Apakah dia zakatul fitr? Wajib zakatul fitri, kita katakan tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena ketika datang waktu wajib zakat, dia belum muslim. Yang kedua, seorang menikah di malam Ramadan. Kalau akad nikah dilakukan sebelum maghrib, maka menurut sebagian para ulama yang ada, berarti dia wajib zakat untuk dirinya dan menzakatkan istrinya. Menurut sebagian para ulama, kalau akadnya sebelum maghrib. Tapi kalau akadnya ba'dal maghrib, maka si istri tadi belum menjadi tanggungan dia, karena waktu wajib zakat fitr adalah terbenam matahari. Seorang kelahiran anak mendapatkan putra atau putri, kalau lahirnya ba'da ghurubis syams, lahirnya setelah maghrib jam 7 malam atau setengah 7 malam, maka tidak wajib zakat atas dia. Iya, karena kewajiban zakat fitr itu ketika terbenam matahari. Di antara boleh sebutkan rahimahullah ta'ala, saya kira perlu sampaikan, kata beliau, wajib memberikan zakatul fitr itu sebelum sholat kepada si fakir atau kepada wakil si fakir. Kalau dia fakir tapi mau bepergian dan dia menunjuk seorang jadi wakil, kalau mau ngasih zakat ke saya silahkan diberikan kesimpulan, ini wakil berarti. Boleh, bisa ke si fakirnya atau kepada seorang yang ditunjuk untuk menjadi wakil si fakir, diberikan sebelum sholat Id. Dia yang penting saya baca tadi malam, Qanibullah rahiman rahimakumullah adalah Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, bolehnya seorang memberikan seluruh zakat dia dan keluarganya kepada satu orang miskin, iya, atau memberikan satu zakat fitrah kepada banyak orang. Berkata rahimahullahu ta'ala, contohnya, idza kana insanun indahu ashru fitarin, dia punya 10 zakat, dia istrinya 8 anaknya, fa inna yajuzu an yu'tiyaha li faqirin wahid, maka boleh dia berikan seluruh zakatnya ini kepada seorang fakir. Dia lihat di antara tetangganya yang paling fakir sepuluhan, maka semua satu keluarga diberikan kepada satu orang tadi. Itu boleh. Demikian juga beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza kana insanun indahu fitratun wahidah, itu cuma satu orang tinggal satu tempat, tapi dia lihat ada 3 atau 4 orang miskin, fa yajuzu an yu'tiyaha asrata fuqara, boleh zakat ini dia bagi kepada 10 orang fakir. Satu sok tadi bagi 10. Kenapa beliau rahimahullah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddar al-mu'ti wa lam yuqaddir al-akhir. Iya. Beliau hanya menentukan kadar yang diberikan mu'ta 3 atau 1 sa', dan beliau tidak menentukan berapa pengambilnya. Yang jelas dikeluarkan 1 sa'. Iya, dan tidak menentukan yang mengambilnya harus berapa orang. Berbeda dengan kafarah yamin. Ini yang juga, ya, ketika seorang punya 7 orang di rumah dan dilihat, ya, ada seorang yang paling fakir di tempatnya, tidak mengapa dia langsung berikan kepada satu orang untuk 7 keluarga tadi, 7 orang tadi untuk satu orang fakir, itu boleh. Allah alam sholat. Dan yang sekali lagi yang perlu diingat itu yang tadi terlewat, yaitu mustahik. Mustahik zakatul fitr itu hanyalah orang fakir. Tidak ada yang lainnya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.